ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi dari kitab Sahihul Bukhari. Dan pada pertemuan siang hari ini kita masuki bab yang ke-33 dari kitabul iman. Dan pada bab yang ke-33 Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah babnya dengan bab Ziyadatil Iman wa Nuqsani, bab tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Dan ini merupakan aqidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya keimanan yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, dan wayanqusu bil ma'siyah, dan keimanan berkurang dengan kemaksiatan. Maknanya seorang mukmin jika dia memperbanyak amalan saleh di dalam hidupnya, maka akan bertambah keimanannya. Sebagaimana seandainya dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memperlemah atau berkurang keimanannya. Dan al-iman indah li sunnah wal jamaah telah kita ketahui bersama, nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawari wal arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah itu mencakup keyakinan dengan hati dan juga ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan, dan keimanan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalam terjemah bab ini beliau menyebutkan potongan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim. Beliau berkata wa qaulillahi ta'ala wa zidnahum huda. Potongan ayat dari surah Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tersebut, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan kisahkan kepada engkau wahai Rasul tentang kabar atau berita mereka, itu para pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka uzlah dalam rangka mempertahankan keiman mereka. Kami akan beritakan tentang kabar mereka dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman dengan Rabb mereka. Wazidnahum huda. Dan kami tambahkan kepada mereka hidayah, petunjuk. Menunjukkan bahwasanya hidayah, keimanan itu bertambah sebagaimana bisa berkurang. Dan beliau menyebutkan potongan ayat dari wazdada alladzina amanu imana, potongan ayat dari surah Al-Muddathir. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menugaskan 19 malaikatnya sebagai penjaga neraka. Alaiha tis'ata asyar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladina utul kitab wa yazdada alladina amanu imana. Tidaklah kami jadikan petugas untuk menjaga neraka jahanam itu melainkan dari kalangan para malaikat. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka melainkan sebagai ujian bagi mereka, agar orang-orang kitab yakin bahwasanya apa yang datang kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Wa izdadal ladina amanu imana, menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan potongan ayat yang lainnya, wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Potongan ayat dari surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, dan nanti akan kita lihat dalam bab ini kisah yang terjadi pada zaman Umar radhiyallahu taala an, yang mana Umar radhiyallahu menyebutkan bahwa ayat ini turun di Hajatul Wada di hari Arafah, hari Jumat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku telah ridha Islam menjadi agama untuk kalian. Dan nanti akan lalui bagaimana orang Yahud berkata kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka berkata, seandainya ayat ini turun kepada kami, niscaya hari diturunkan ayat ini akan dijadikan oleh kami sebagai hari raya. Karena ayat ini bukan ayat yang sangat agung yang menunjukkan kesempurnaan agama ini. Agama ini agama yang sempurna. Oleh karena itu, agama yang sempurna ini tidak perlu penambahan dan tidak perlu pengurangan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan yang dibuat oleh orang ahlul bid'ah, ahlul dolal, orang-orang sesat, itu merupakan perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar. Ajaran Islam telah sempurna sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Yang bukan merupakan tuntunan sebelum meninggal Nabi SAW, itu bukan tuntunan Islam. Kewajiban kita adalah at-taslim. Kita tinggal mempelajari dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Imam Bukhari, fa idza taraka syai'an min al-kamal fa huwa naqis. Maka jika ada yang meninggalkan sebagian dari ajaran Islam yang telah sempurna ini, fa huwa naqis, maka maknanya kurang. Orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengurangi keimanannya. Keimanannya tidak sempurna. Kemudian dalam bab ini menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Qala rahimallahu taala haddatsana Muslim ibn Ibrahim الفراهيدي قال حدثنا هشام الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله صنبر قال حدثنا قتادة قتادة ابن دعامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله والبخاري قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari neraka, akan dikeluarkan dari adab neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada seberat syairah min khair, seberat biji syair, gandum dari kebaikan. Riwayat yang lainnya, min iman, dari keimanan. Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat-syaratnya, dan dia memiliki khair, kebaikan, walaupun sebesar syair, sebesar biji gandum, maka akan dikeluarkan dari neraka. Menunjukkan bahwasanya dia tadinya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka. Ini juga merupakan bantahan terhadap dua kelompok yang sesat. Itu kelompok orang-orang khawarij dan kelompok orang-orang murjiah. Orang-orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu akan kekal di dalam neraka. Dan ini akidah yang tidak benar. Sudah kita lalui bahwasanya akidah yang benar itu akidah sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar tahta masyiatillahi ta'ala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki untuk mengampuni dengan tanpa diadab, maka Allah ampuni dengan tanpa diadab, langsung dimasukkan dalam surga. Dan seandainya Allah menghendaki untuk dibersihkan dari dosa-dosa dengan diadab, maka dengan diadab dalam neraka. Tapi tidak kekal, suatu saat pasti dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana dalam hadis ini, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar biji gandum dari keimanan atau kebaikan. Sebagaimana bantahan terhadap orang-orang murjiah yang mengatakan la yadurru ma'al iman al-ma'siyah. Orang murjiah mengatakan yang namanya kemaksiatan apapun bentuknya itu tidak memadaratkan keimanan seseorang. Sehingga menurut mereka pelaku maksiat, orang yang minum khamr atau yang berzina atau membunuh atau dosa-dosa yang lainnya, kata mereka keimannya seperti keimanan Jibril. Karena tidak memadaratkan, tidak mengganggu keimanan seorang perbuatan maksiat. Ini juga akidah yang tidak benar. Apa benar istidlalnya? Di sini ada orang-orang yang beriman tapi dimasukkan ke dalam neraka. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dibersihkan dari dosa yang mereka lakukan. Menunjukkan kebenaran as-sunnah wal jamaah bahwasanya kemaksiatan itu sebab berkurangnya keimanan seseorang, sebab lemahnya keimanan seseorang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada seberat burrah, biji gandum dari keimanan. Dan keluar dari neraka orang yang yang mengucapkan la ilaha illallah yang di hatinya ada seberat darrah. Seberat darrah yaitu semut kecil. Semut kecil min khair, dari keimanan. Dan juga menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Orang yang telah mengikrarkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi, dan memenuhi semua syarat-syaratnya dan meninggal di atas kalimat tauhid tersebut, pasti dia akan masuk surga. Imma dukhulan awaliyan, imma langsung masuk surga bifadlillahi ta'ala wa rahmati. Dan seandainya dia telah berbuat maksiat dan Allah menghendaki untuk dibersihkan di masa tersebut, maka dia akan dibersihkan di dosanya, akan tapi tidak kekal dalam adab tersebut, pasti akan masuk surga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah memiliki tauhid, pasti akan masuk surga. Oleh karena itu, seperti kita ketahui, dakwah al-sunnah wal jamaah di antara mumayyizatnya, di antara kelebihan yang dimiliki dakwah al-sunnah wal jamaah, dakwahnya menitik beratkan pada masalah tauhid. Selalu mengingatkan manusia dengan at-tauhid dimanapun mereka berada. Dan selalu memperingatkan mereka dari lawan tauhid, itu kesyirikan, yang Allah Subhanahu wa tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan jika dia meninggal di atas kesyirikan tersebut. Karena tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan afdhalul a'mal, amalan yang paling mulia. Sebenarnya syirik merupakan dosa yang paling besar. Kemudian hadis berikutnya, Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsan al-Hasan bin Sabbah annahu sami'a Ja'far ibn Aun yaqul haddatsana Abu al-Umais wa Uqbah ibn Abdullah qala akhbarana Qais ibn Muslim an Tariq bin Shihab an Umar bin Khattab anna rajulan al-Yahud qala lahu ya amirul mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'shar al-Yahud nazalat latakhadna dhalika al-yawma 'ida. Qala radiyallahu ta'ala an ayu ayah. Qala al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Qala Umar qad 'arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi 'Arafah yawm jum'ah. Dari Tariq bin Shihab, beliau berkata, pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ada seorang laki-laki dari kalangan orang-orang Yahud berkata kepada beliau, kepada mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, wahai amirul mu'minin, ada suatu ayat dari ayat yang ada di kitab kalian, itu dalam Al-Quranul Karim, yang kalian membacanya. Seandainya ayat tersebut turun kepada kami, orang-orang Yahud, niscaya kami jadikan hari turunnya tersebut sebagai hari raya. Maka Umar bertanya, ayu ayah, ayat apa yang kamu maksud? Maka dia mengatakan, ayat al-yawm akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam madina. Ayat Al-Ma'idah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridha agama Islam sebagai agama kalian. Maka Umar berkata, sungguh kami telah mengetahui hari dan tempat turunnya ayat tersebut. Tatkala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun pada saat Nabi wukuf di Arafah, hari Jumat. Jadi kata Umar, turunnya di hari Jumat pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Dan hari Jumat dan juga hari Arafah merupakan Id bagi kaum muslimin. Hari Id untuk kaum muslimin. Dan dari hadis Umar ini kita bisa mengetahui tentang ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum merupakan ayat termasuk ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak turun setelahnya, dikatakan para ulama, ayat yang berkaitan dengan al-halal wal haram. Sekalipun setelahnya turun ayat-ayat yang lainnya. Sehingga dikatakan bahwasanya ayat yang terakhir di antara hadis yang sahih yang akan kita lalui di Al-Jami' Sahih laisa fi sahihain adalah ayat yang ada di awal surat Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kan tapi yang berkaitan dengan hal dan haram telah selesai dengan turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dan juga dari ayat ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Bahwasanya ayat ini turunnya di Arafah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf. Dan juga kita ambil faedah yang berkaitan dengan sirah. Bahwasanya Nabi sesam ketika hajatul wada, wukufnya itu bertepatan dengan hari Jumat. Dan Idul Adha berarti hari berikutnya, hari Sabtu. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain, dan pada siang hari kita memasuki bab yang ke-18, bab uqubatul mufti az-za'iq, hukuman bagi mufti, itu orang yang memberi fatwa dalam keadaan dia az-za'iq, dia sesat, memberi fatwa dengan fatwa yang sesat. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah alim min ulama su, termasuk dari kalangan ulama yang buruk, yang jelek, yang dia berfatwa dengan fatwa yang sesat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdurrahman bin Hasanah. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala inda Dzulqarnain. Abu Dawud masmu? Siapa yang bantu? Raihan, masmu Abi Dawud. Hasan ta Sulaiman ibn Ash'ath. Abu Dawud As-Sijistani. Qala haddathana Musaddad. Abdurrahman Musaddad ibn Man. Hasan ta Musaddad ibn Sarhan. Qala haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad. Qala haddathana Al-A'mash. Al-A'mash Hafid. Masmu? Siapa nama Al-A'mash? Ya? Siapa yang bantu? Bukitli ya? Al-A'mash siapa namanya? Sulaiman. Yang jawabnya Hanif. Ahsanta Sulaiman ibn Mihran. An Zaid bin Wahab an Abdurrahman bin Hasanah qala intalaqtu ana wa Amr bin Al-As ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja wa mahu daraqa thumma satara biha thumma bala fa qulna unzuru ilayh yabulu kama tabul mar'ah fa sami'a dhalik fa qala alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israil. Tama laqiya sahiba ban Israil kanu idza asabahum al-baul qata'u ma asabahu al-baul minhum fanahahum fa'udiba fi qabri. Qala Syekh rahimahullah ta'ala hadha hadithun sahih ala syarti syekhain wa Abdul Wahid bin Ziyad wa in kana fi riwayatin al-Amash kalam faqad tabahu Abu Muawiyah wa Waqi' inda al-Imam Ahmad. Wal hadis mim azam Dharqutni wal Bukhari wa Muslim an yukhrija. Al hadis akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Abdurrahman bin Hasanah, dan Hasanah ismu ummi. Beliau berkata, pada suatu hari aku pergi bersama Amr bin Al-As menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika datang, kami mendapatkan Nabi SAW keluar. Wa mahu daraqah. Dan beliau membawa daraqah. Itu dirak. Yang biasa dibawa ketika berperang. Untuk melindungi diri dari senjata musuh. Yaitu perisai. Kemudian, thumma satara biha. Ketika Nabi hendak buang air kecil, beliau menjadikan daraqah tersebut sebagai sitar, sebagai penghalang beliau agar tidak terlihat oleh orang ketika buang air. Thumma bala, kemudian beliau buang air. Maka Abdurrahman bin Hasanah dan Ibnu As berkata, "Unzur ilaih." Kata lihat katanya Rasulullah SAW, "Ya bulu kama tabul mar'ah." Dia buang air kecil seperti perempuan. Yang mana dikatakan bahwasanya kebiasaan mereka kalau buang air kecil mereka berdiri. Yang biasa buang air kecil jongkok itu perempuan. Dan Nabi SAW seperti kita ketahui kebanyakan ahwalnya itu biasanya beliau kalau buang air kecil beliau jongkok. Saya belum pernah beliau buang air kecil berdiri. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sampai menafikan. Man qala inna Muhammadan balaqa ima faqad kadab. Barang siapa yang mengatakan Nabi SAW buang air kecil dengan berdiri, dia telah berdusta. Menunjukkan kebiasaannya Nabi buang kecil dalam keadaan jongkok. Tetapi hadis Hudzaifah radhiyallahu an telah kita lalui bahwasanya Nabi terkadang atau pernah buang kecil berdiri. Dan juga Nabi SAW ketika buang kecil beliau yastatir. Beliau berlindung di balik daraqah, di balik perisai agar tidak terlihat. Dan itu mungkin berbeda dengan kebiasaan mereka. Kan, tapi seperti kita ketahui, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah yang terbaik. Mereka mengingkari kepada Nabi SAW dikarenakan ketidaktahuan mereka. Ketidaktahuan mereka. Fasami'a dzalik, maka ketika Nabi mendengar perkataan tersebut, beliau berkata, alam ta'lamu malaqiya sahiba bani Israel. Tidaklah kalian tahu. Tidakkah kalian tahu apa yang menimpa sahib bani Israel. Seorang dari bani Israel. Dan akhirnya alim dari ulama mereka. Mufti mereka. Kemudian Nabi katakan, kanu idha asabahumul baul. Mereka, orang-orang bani Israel, jika sasaran di antara mereka terkena air kencing, qata'u ma asabahul baul minhum, maka hukum yang Allah tetapkan atas mereka wajib menggunting tempat yang terkena air kencing tersebut. Kalau air kencingnya mengenai pakaiannya, maka harus dipotong kain yang terkena air kencing tersebut. Bahkan kalau air kencingnya mengenai tubuhnya, maka dipotong kulit yang terkena air kencing tersebut. Ini hukum yang sangat berat yang Allah tetapkan terhadap Bani Israel. Berbeda dengan hukum yang Allah turunkan kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Baik itu agama kita, agama yang hanifiyatu samha. Agama yang benar, lurus dari tauhid, dan juga agama yang sangat mudah. Inna hadha din yusrun. Dan itu hukum yang Allah tetapkan atas Bani Israel. Qata'u ma'asabahul baul minhum. Kalau ada yang terkena air kencing, baik pakaian, bahkan kulit, maka harus dipotong. Fanahahum, maka sahib Bani Israel ini, ketika dia lebih yakin dengan akalnya, dan dia tidak menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala, nahahum, dia melarang Bani Israel dari perkara tersebut. Melarang untuk memotong bagian yang terkena air kencing. Padahal itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan dia mufti su, mufti za'iq. Mufti yang berfatwa dengan tanpa ilmu, tapi dengan hawa nafsu. Apa akibatnya? Fa'uddiba fi qabri. Orang sebut diadab di dalam kuburnya. Dan ini juga peringatan bagi kita semuanya. Kita ketika berbicara tentang agama tidak boleh kita berbicara dengan tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti atau jangan kau mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan dan juga hati akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan, "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'allahi ma la ta'lamun." Ataqul 'allahi bila ilmin termasuk dosa yang sangat besar. Maka jangan sampai kita mengatakan dengan tanpa ilmu ini hukumnya begini, ini hukumnya begitu. Karena kalau kita mengatakan seperti itu berarti kita telah mengatasnamakan atas nama Allah Subhanahu wa dan dosanya. Dan itu minal kabair. Seorang bisa diadab dikarenakan perkara tersebut. Kita cukupkan subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.